Kemarin yang belum baca berarti sekarang siapa? Niko. Bang Niko kemarin belum baca. Udah, yang belum baca dari kemarin siapa? Harga? Belum harga, kasih harga. Dibuka harga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, hadha bi khilafil ahwali syaitaniyati mislu hali Abdullah ibn Sayyadin alladhi dhahara fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wakana qad zanna ba'du as-sahabati ba'du wa qad zanna ba'du as-sahabati annahu ad-dajjal wa tawaqqafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi amrihi hatta tabayyana lahu fi ma ba'da annahu laysa huwa ad-dajjal lakinnahu kana min jinsil kuhani wa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad khaba'at laka khaba'un. Qala ad-dakhu ad-dakhu qala ad-dakhu ad-dakhu qala ad-dakhu ad-dakhu wa qad kana haba'a lahu suratu dukhani fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhsa falan ta'du qadraka falan ta'du qadrak falan ta'du qadraka yakni innama anta min ikhwanil kuhani wal kuhanu kana yakunu li ahadihim al qarinu minasy syaitani yukhbiruhu bikathirin minal mughayyabati mimma yastariquhu mimma yastariquhu minas sam'i wa kanu yakhlituna as-sidqa bil kadhibi kama fil haditsi sahihi alladhi rawahu al-bukhari wa ghayruhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata tanzilu fil inani wa huwa as-sahabu fatadhakkarul amra wa qad qudiya fis samai fatastariqu syayatinu as-sam'a fatuhihi ila al-kuhani fayukadzibuna ma'aha mi'ata kadzibatin min 'indi anfusihim mi'ata kizbatin min indi anfusihim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemarin telah kita bacakan penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya yang namanya wali itu enggak mesti punya karomah. Karomah itu sesuai dengan kebutuhan si wali tadi, apa yang diperlukan atau untuk menampakkan hujah kepada manusia. Bahkan terkadang wali yang gak punya karomah itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibandingkan wali yang memiliki karomah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah di sini membahas wa hadza bi khilafi al ahwali asyaitaniyah. Ini tentu berbeda dengan keadaan ya yang dihasilkan oleh tipu daya setan. Ya. Kenapa demikian? Ya, mislu hali Abdullah ibn Sayyad. Seperti apa yang dialami oleh Abdullah ibn Sayyad. Ya. Ibn Sayyad ini lahir di Madinah. Dia tinggal di Madinah. Ya. Nah, ada yang mengatakan nama aslinya adalah Sof bin Sayyad. Sof bin Sayyad nama aslinya. Gila, ada yang menyatakan demikian. Karena Yahudian, dulu dia Yahudi. Ya, Ibnu Katsir kemudian menyebutkan Suma Aslama, kemudian dia masuk Islam. Ya, kemudian tersiar kabar di tengah masyarakat bahwasanya dia adalah Dajjal. Maka Nabi SAW mendatanginya ya bersama beberapa orang sahabat. Kata Nabi, tashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi aku Rasulullah? Ibnu Sayyad kemudian melihat pada Nabi. Kata Ibnu Sayyad, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Kata Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad hanya bersaksi Nabi adalah rasul ummiyin. Maka Ibnu Sayyad kemudian berkata kepada Nabi. Ini Ibnu Sayyad nih. Ibnu Sayyad mengatakan pada Nabi, atashhadu anni Rasulullah? Ya. Apakah engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Ya. Kemudian kata beliau, amantu billah wa bi rusulih. Ya. Nah, kemudian ada kisahnya yang akan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah mengenai Nabi mengatakan, apa yang aku sembunyikan ketika Nabi menggenggam sesuatu. Dites oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ini panjang lebar. Masya Allah, panjang sekali yang dijelaskan oleh Syekh, berlembar-lembar. Ya, saat ini selesai. Al-an intaha minal karomat. Berarti selesai pembahasan karomah, karomah para wali. Ya, beralih sekarang wantaqala ila khawarij syaitaniyah. Ya, beralih sekarang kepada khawarij setan. Ya, allati yudillu biha. Ya. Katsirun minan nas. Ya, allati yudallu biha katsirun minan nas, yang banyak orang disesatkan. Ya. Sabaqa lana annal khariqa lil 'adati in jara 'ala yadi nabiyyin fa huwa mu'jizah. Ya, telah berlalu bahwasanya kebiasaan yang kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan yang itu ada pada Nabi, maka namanya mukjizat. Wa in jara 'ala yadi waliyyin fa huwa karamah. Kalau itu pada wali, maka dia adalah karamah. Wa in jara 'ala yadi aduwillah fa huwa khariqu syaitani. Kalau itu di ada pada musuh Allah, maka itu adalah khariq syaitan. Kejadian yang dibuat oleh setan. Walaysa huwa karamatan, bukan karamah. Wa syaitan ya'maluna ma'a awliya'ihim minal insi wal al-asya'ah. Maka setan yang melakukan dengan wali-wali mereka dari kalangan manusia beberapa hal yang di luar kebiasaan manusia. Ya, mereka terbang. Ya, jadi setan ini yang menerbangkan manusia itu di udara. Memperjalankan manusia yang merupakan musuh-musuh Allah di atas air. Membawa mereka, ya, bahkan membawakan kepada mereka beberapa hal yang gak ada, dengan cepat. Ya, dikasih tring-tring gitu. Nah, ya, supaya apa? Menyesatkan mereka dan menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia yang jadi abdi setan ini, dan manusia yang menyaksikan. Ya, fayan bagi al-fat, maka mesti dibedakan perbedaan antara karamah wali dan khawarij syaitaniyah. Ya, yang ada pada musuh-musuh setan. Ya. Fa idza jara al-khariq lil 'adah 'ala yadi ahadin. Ya. Maka nadzurta, kalau memang ada kebiasaan luar biasa yang di luar batas kewajaran pada seseorang, Anda lihat. Ya. Kalau dia bertakwa, taqi, saleh, maka itu karamah. Karena Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, tidak ada ketakutan dan kesedihan pada mereka, itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Ya, kalau dia ternyata itu orang fajir, orang kafir, maka itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka Allah memberikan setan, ya, memberikan kekuasaan, kelapangan pada setan untuk menguasai diri dia. Ya, maka jadilah dia, ya, dapat menampakkan berbagai hal lewat tangan dia, ya, ya, untuk menipu, ya, dengan berbagai mistis, menyesatkan, menipu. Ya, maka harus dilihat keadaan kepada siapa, ya, khawarij itu ada. Kalau dia orang fajir, faris, nah, pura-pura lagi. Enggak tidur, orang ngantuk kok. Ya, kalau dia orang bertakwa, maka itu karamah. Kalau dia orang fajir, maka istidrot, Khawarij Syaitaniyah. Ya, banyak sekali Syekh Shalih Fauzan membicarakan ini. Panjang lebar. 1, 2, 2,5 halaman. Ya, baca sendirilah nanti. Ya. Nah. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah, ini yang baru saya bacakan baru 1 halaman. Langsung saya terjemahin. Ya. Baru 1 halaman. 1 halaman lagi lama entar. Ya, barakallahu fik. Ya. Baik. Ya, seperti apa yang ada pada Ibnu Sayyad yang hidup di masa Rasulullah SAW. Wakanakat dzanna ba'du sahabati annahu dajjal. Sebagian sahabat mengira bahwa Ibnu Sayyad ini adalah dajjal. Ya. Baik. Wa tawaqqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri bersikap tawakuf, abstain terkait apakah Ibnu Sayyad ini dajjal apa bukan bi amri hatta tabayyanalah, hingga jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima ba'd, setelah itu annahu laisa huwa dajjal. Setelah itu jelas bahwa dia bukan dajjal. Walakinnahu kana min jinsil kuhan. Namun dia hanya semacam jenis dukun aja. Ya. Dukun. Nah. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Abdullah bin Sayyad, ada yang menamakan Sof bin Sayyad. Ya, dia hidup di masa Nabi SAW. Dia datang ke Madinah. Ya, dia dapat menampakkan berbagai hal. Para sahabat menyangka dia adalah Dajjal Al-Kadzab. Ya, Nabi SAW mengujinya. Maka jelaslah bahwasanya dia bukan Dajjal. Ya, maka salah seorang sahabat, ini Umar bin Khattab, mengatakan, wahal aqtuluhu ya Rasulullah, apakah aku boleh membunuh dia ya Rasulullah? Kata Nabi, in yakunhu falan tusallitu alaih. Kalau memang dia dajjal, kau enggak akan bisa mengalahkannya. Wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Kalau itu bukan dia, maka enggak ada kebaikan membunuhnya. Ya. Ya. Maka mereka meninggalkannya dan dia bukan bagian dari waliullah. Dia kayak paranormal. Nah, nanti kenapa enggak dibunuh Ibnu Sayyad? Dijelaskan nanti. Maka inilah dalil bahwasanya ya. Khawarij, ya, apa kejadian luar biasa yang ada pada tangan pada seseorang itu bukanlah dia memastikan dia aulia Allah, ya, dajjal lebih dari itu, ya, dan dajjal bukan waliullah. Barakallahu fik. Nah. Kemudian Nabi mengatakan pada Ibnu Sayyad, "Qad khaba'tu laka khabsan. Qad khaba'tu laka khab'an." Ya. Aku sembunyikan kau sesuatu dari dirimu. Kata Ibnu Sayyad, "Duh, ad-duh." Ya, ad-duh, ad-duh. Ya. Ad-duh dengan didomahkan dal, ya, apa yang dimaksud dengan aduh aduh ini, ya, qad khaba'tu laka khab'an, yakni syai'an khafiyan, khab'an itu syai'an khafi, sesuatu yang tersembunyi, ya. Fama huwa hadha syai' al-khafi falam yastati al-jawab. Dia enggak bisa jawab. Faqala lahu. Ya, maka ya, Ibnu Sayyad jawab enggak itu Ibnu Sayyad. Kata Ibnu Sayyad, "Duh, ad-duh," gitu. Ad-duh. Duh, duh itu asap ya. Ya. Kemudian kata Nabi, "Ikhsa." Ya, kata Nabi, pergi engkau. Falan taqdua qadrak, engkau tidak akan melampaui apa yang telah ditetapkan bagimu. Ya, melampaui kemampuanmu. Nah, inama anta min ikhwanil kuhan. Ya, sejenis paranormal aja. Ya. Taib. Ya ni inama anta min ikhwanil kuhan. Ya. Nah ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan wa lam yu'rab madza. Ya, khabba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidak jelas apa yang disembunyikan oleh Nabi. Ya. Itu mengatakan adduh adduh maqala. Apa yang beliau katakan adduh adduh itu adalah surah Ad-Dukhan. Jadi Nabi menyembunyikan surah Ad-Dukhan. Nah, bahkan kalau tidak salah Ibnu Sayyid akhirnya menjadi sahabat. Pernah baca saya. Akhirnya kalau tidak salah ya, lupa saya. Para ulama berbeda ya, berbeda pendapat mengenai hal ini. Mengenai Ibnu Sayyid, sosok Ibnu Sayyid ini. Misteri. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan ya Dajjal itu dia, nanti dia jadi Dajjal gitu. Ya. Dan bukan Dajjal, karena Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Sementara Ibnu Sayyid ada di Madinah. Ada di Madinah. Nah, kata ulama, muskil ya kisah ini memang. An-Nawawi menyatakan demikian juga. Ya. Ya, kemudian wal kuhan kana yakunu li ahadihim al fariq al qurinu min asyayatin yukhbiruhu bi katsirin min al mughayyabat bima yastariquhu min as sama. Ya, sedangkan kuhan paranormal, dia memiliki pendamping qurin dari golongan setan yang memberitahu berita-berita gaib yang dicuri dari langit. Ya. Wakanu yakhlituna as-sidqa bil kadhib, dan mencampur adukannya kebenaran yang didengar dari langit dengan kedustaan. Dengan kedustaan, kama fil hadis as-sahih alladhi rawahu al-Bukhari, sebagaimana yang dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, innal malaikah tanzilu fil anan, sesungguhnya malaikat ya turun ke awan lalu menyampaikan perintah yang telah diputuskan ke langit. Ya, pada waktu itu ya, setan mencuri asama pendengaran tersebut, nguping. Ya, fatuhihi ilal kuhan. Lalu dia bisikkan kepada para dukun, ya, fayakdzibuna ma'aha mi'ata kidzbatin. Lalu mencampur adukannya dengan 100 kebohongan. Ya. Dengan 100 kebohongan, ya, min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Syekh menjelaskan di sini. Wal kuhan kana yakunu li ahdihim qarinu minasyayatin. Ya, qarin minasyayatin, pendamping dari setan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, "Wa may ya'su an dzikri rahmah rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Ya. "Wa innahum la yasuddunahum an sabili anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza jaa'a qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini wabitsal qarin." Ya. Ini di surah apa ini? Surah Zukhruf, ya. Ya. "Walan yanfa'ukum al-yawma idz dzalamtum annakum fil 'adabi mushtarikun." Nah, ini Syekh Shalih Fauzan membawakan, ya, ayat ini menjelaskan qarin dari syaitan. Ya. Yang di sini Allah taala berfirman, "Wa may ya'su an dzikri rahman," siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Rahman, "yuqayyid lahu syaitana," kami akan adakan setan bagi dia. "Fa huwa lahu qarin," setan itu menjadi penyertainya. "Wa innahum lisudduna anahu yasuddunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Setan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwasanya mereka dapat petunjuk. Ya, "hatta idza ja'ana qala ya laitani baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin." Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, "Duhai, semoga jarak antara ku dan engkau seperti jarak antara masyriqain," maksudnya timur dan barat, bukan dua timur. Ya, "wabi'sal qarin," maka setan adalah sejelek-jeleknya teman. "Walanyanfa'ukum al-yawma idzalamtum annakum fil adabi mushtarikun," harapan itu tidak akan memberi manfaat pada kalian di hari ini karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri sehingga kamu bersekutu dalam adab itu dengan setan. Nah, setan ini yang mengabarkan kepada para dukun beberapa hal, berita yang gaib. Ya, berita-berita yang gaib, barang hilang ada di mana. Ya. "Bima yastarikuhu minas sama," atau kejadian-kejadian. Ya, dari apa yang mereka curi dari awan tadi. Ya. "Bima yastarikuhu minas sama hadhihi nahiyatun," ini satu sisi kata Syekh. Sisi yang lain, setan sari'un fi qatil fiyafi. Ya, dia terbang, setan itu, di hawa, di angkasa. Dia dapat terbang. Ya. Dan dia dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh anak Adam. Nah, dia kabarkan. Ya, kejadian-kejadian tersebut sebagai fitnah. Ya, fitnah untuk manusia. Allah musta'an. Kemudian, "Wa kanu yakhrituna as-sidqa bil kadzib," mereka mencampur adukan kebenaran dengan kedustaan. Ya, "kama annahum idza sariqu ala kalimatan minas sama," sebagaimana kalau mereka mencuri sebuah kalimat dari langit, mereka berdusta dengan 100 kedustaan. Dibenarkan oleh manusia disebabkan ada satu kalimat yang benar yang mereka dengar dari langit. Mereka membenarkan ya 99 kedustaan berarti. Kayak kemarin Togut si siapa Bayu itu dia ngeramal banyak salah, tiba-tiba dia ngeramal ada pesawat yang jatuh ke laut. Ya, mungkin itu satu aja yang benar. Ya, Bayu ya namanya. Togut. Harusnya itu orang ditangkap gitu. Ya. Kama fil hadis sahih allati rawahu al-Bukhari wa ghairuh, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan malaikat turun ke Anan. Ini udah tadi ya. Tadi, udah kan tadi? Nah, mobil hadis allati rawahu Muslim ini udah dibaca belum? Nah. Taib. Tafadhal dibaca berikutnya. Nah. Apa? Nugraha. Rek, si ini udah baca kemarin siapa? Amar. Emang gak datang nih kajian. Aduh, fawaid. Ya, Ali Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Asy-Syaikh rahimahullah taala wa fil hadithi alladhi rawahu Muslimun fi sahihihi an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min al-ansari idh rumiya bi najmin fastanara faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ma kuntum taquluna li mithli hadha fil jahiliyati idza ra'aytumuhu qalu kunna naqulu yamutu 'azimun aw yuladu 'azimun faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi walakinna rabbana tabaraka wa ta'ala idza qada amran sabbaha hamalatul arshi thumma sabbaha ahlus samai alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi as-samai thumma yas'alu ahlus samai sabiati hamalatul arshi madha qala rabbuna fayukhbirunahum thumma yastakhbiru ahlu kulli samain hatta yablugha al-khabaru ahla samai dunya wa takhtafu ash-shayatinu as-sam'a fayurmauna fayaqdhifunahu ila awliyaihim faman ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun walakinnahum yaziduna wa fi riwayatin qala ma'marun qalat qultu bukan ma'mar ya mu'ammar qultu liz-zuhri akana yurma biha fil jahiliyati qala na'am walakinnaha Goludot hina bu'ithan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal aswadu al ans. Baik, ini dulu. Wabil hadis dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas, dia mengatakan saat Rasulullah SAW bersama kaum Ansar, id rumia bin Najmin fastanara, tiba-tiba ada dilemparkan sebuah bintang, artinya ada bintang jatuh sehingga memancarkan sinar. Ya, Nabi SAW kemudian berkata, ini bertanya. Ya, kata Nabi SAW, "Ma kuntum taquluna limithli hadha fil jahiliyyati idza ra'aytumuhu." Apa yang kalian katakan? Respon kalian apa? Pada masa jahiliyah dahulu apabila kalian melihat semacam ini. Kata mereka dahulu, kata mereka, kata para sahabat, "Kunna naqul yamutu 'azimun." Kami mengatakan kalau begini nih akan ada kematian orang besar. Nah. Atau ya. Akan dilahirkan orang besar. Ya, au yuladu 'azimun. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Bintang ini tidaklah dilemparkan ke bumi karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang atau karena kelahiran maksudnya. Ya. Kata beliau, "Walakinna Rabbana tabaraka ta'ala idza qada amran sabbaha hamalatul 'ars." Namun tatkala Allah tabaraka wa ta'ala ya memutuskan suatu perkara, maka para hamalatul ars, malaikat yang memikul ars, bertasbih. Ya. Bertasbih, summa sabbaha ahlus sama'i alladina yalunahum, summa alladina yalunahum. Kemudian, semua orang yang ada di langit, ya, bertasbih. Yang setelah mereka, kemudian yang setelahnya lagi bertasbih. Langit ketujuh, ke enam, ke lima, semua. Terus bertasbih. Hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi sama. Ya. Sampai tasbih itu mencapai para penghuni langit yang ini, yang paling bawah yang kelihatan oleh kita. Ya. Tsumma yas'alu ahlu sama'i sabi'ah hamalatul arsy. Para penghuni langit yang ketujuh bertanya kepada pemikul arsy, "Madza qala rabbuna?" Apa yang telah difirmankan Rabb kita. Para malaikat pemikul ars memberitahukan kepada mereka. Setelah itu para penghuni setiap langit bertanya hingga berita itu sampai ke langit paling bawah. Ya. Sampai ke langit dunia. Wa takhtafu syayatin as-sam'a fayurmauna. Maka setan-setan lalu mencuri berita itu. Nguping. Ya. Lalu mereka menyampaikannya kepada dukun, ya, kepada dukun. Fayakzibun, maka mereka dilempar dukun-dukun ini. Fayakzibuna ila awliyaihim, maka mereka segera menyampaikan kepada awliyanya, para dukun. Pemaja'u bihi ala wajhihi fa huwa haq walakinnahum yazidun, maka berita yang mereka sampaikan sesuai apa adanya itu yang benar. Namun mereka menambah-nambah dengan 99 atau 100 kedustaan. Nah, ini hakikatnya demikian. Ya. Ini hadis Nawas bin Sam'an. Hadis Abu Hurairah, semua menunjukkan bahwasanya setan yuhawiluna istiraqas sama, berupaya untuk mencuri berita. Ya. Mimma yatakallamu bihi malaikah fis sama, terkait apa yang dibicarakan oleh malaikat. Ya. Namun Allah mengadakan untuk mereka syihab, meteor, wahyan nujum, bintang, rujuman li syayatin. Ya, sebagai pelempar untuk setan. Kalau melihat meteor, cus, jatuh ke bumi, itu lemparan malaikat ke setan. Bukan ditandakan, oh ini ada UFO, mau datang ada alien. Islam udah ngajarin itu sejak 1500 tahun silam. Udah ngasih tahu kepada kita. Ya. Orang-orang nganggapnya, wah ini berarti ini begini. Ada UFO, ada alien. Ada orang-orang Mars. Ya. Ya. Nah. Kemudian ya. Wa bi riwayatin qala Muammar qultu liz-Zuhri. Dalam riwayat yang lain Muammar berkata kepada Az-Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah? Apakah setan dilempar dengan bintang itu juga di apa? Juga dilempar pada masa jahiliyah? Kata beliau, kata Az-Zuhri, na'am. Walakinnaha bukan gulitat ya. Gulitat. Gulidat. Gulidat hina bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun berita itu lebih diperketat sejak diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena asyhab itu meteor itu dulu yang dilempar, setan dilempar nih pada masa jahiliyah sangat banyak. Nah, tatkala diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit-langit dijaga. Ya, falam yabqa minha illa aqallul qalil, sedikit sekali, enggak tersisa. Ya, walihada al-jinnu lamma sami'u al-Qur'an, oleh karena itu jin tatkala mereka mendengarkan Quran, qalu, mereka mengatakan apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wa anna kunna naq'udu minha, ay minas sama'. Maqaida lis-sama fa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Nah, itu perhatikan tuh, kami mendengar Quran yang mengagumkan, yang memberikan petunjuk kepada arus, maka berimanlah kami. Kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kami dahulu biasa naq'udu biha. Kami biasa dulu duduk-duduk, yaitu di langit, maqa'idalis sama. Tempat duduk-duduk di langit untuk mencuri-curi berita, kata para jin. Fama yastamil'an, siapa yang coba menguping sekarang, mendengarkan sekarang, yajidlahu shihaban rasada. Dia akan mendapatkan meteor, bola api. Nah, itu kata jin. Pas diutusnya Nabi, enggak ada. Hada masalah inda bi'sati Nabi SAW. Inilah yang terjadi ketika diutusnya Nabi SAW. Ya, tatkala meteor itu semakin banyak, ya, maka setan mengutus mata-matanya. Ya, mengutus jasusnya, jawasis mata-matanya tentang sebabnya kenapa kok kita gak bisa nguping lagi. Nah, maka mata-matanya itu balik dan berkata, Bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah diutus. Ya, ketika beliau diutus, langit dijaga. Nah syahidnya di sini meteor ini itu untuk melempar setan. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Kami menghiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang. Tujuannya untuk apa? Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Untuk menjaga dari setan yang terkutuk. Ya. La yasamma'una ilal mala'il a'la. Wa yuqzafuna min kulli janib. Janibin duhura. Walahum adabun wasib. Walahum adabun wasib. Illa man khatifal khatfatal fa'atbahu shihabun saqib. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Surah As-Saffat. Ya. Baik, apaan nih? Suka iklan-iklan yang muncul sendiri ya. TikTok, apaan sih ini? Ya. Kata Allah, la yasamma'una ilal mala'il a'la. Setan itu tidak dapat mendengar, dengarkan pembicaraan malaikat Wayukdabun, mereka dikodaf, dilempar min kulli janib, dari segala penjuru. Duhura, untuk mengusir mereka. Walahum adabun wasib, mereka mendapatkan siksa yang kekal. Illa man khatifal khatfata fa'atbahu shihabun saqib. Namun barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan itu, maka dia akan dikejar oleh shihab, meteor, api yang saqib. Yang saqib itu yang cemerlang, yang terang, mengejar mereka. Nah, masih ada waktu. Ya. Amar, baca Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh wal aswadul al-anasi alladhi al-ansi al-ansi al-ansi nabi palsu. Wal aswadul al-ansi alladhi da'at nubuwata kana lahu minasy syayatini man yukhbiruhu bi ba'dil umuril mughayyabati. Falamma qatalahu al-muslimuna kanu yakhafuna minasy syayatini ay yukhbiruhu bima yaquluna fihi hatta a'anatkum 'alayhi imra'atuhu lamma tabayyana laha kufruhu faqataluhu wa kadhalika musailamatu al-kadhdhabu kana ma'ahu minasy syayatini man yukhbiruhu bil mughayyabati wa yu'inuhu ala ba'd al-umuri wa amsalu ha'ula'i kathiruna mithlu al-harithi ad-dimashqi alladhi kharaja bisyami zamana 'Abdul Malik ibn Marwana wa da'a nubuwata wa kanat asy-syayatinu yukhrijuna rijlaihi min al-qaydi wa tamna as-silaha ayyan fida fihi wa tusbihu ar-ruhamatu idza masahaha bi yadihi wa kana yurinasa rijalan wa rukbanan ala khairin fil hawa'i wa yaqulu hiyal malaikatu wa inna makanu jinnan walamma amsakahu almuslimuna liyaqtuluhu ta'anahu ta'inu birramhi falam yanfud fihi faqala lahu Abdul Maliki innaka lam tusammillaha fasamallaha fata'anahu faqatalahu wa hakadha ahlul ahwali syaitaniyati tansarifu anhum syayatinuhum idza dhukira innahum ma yattaribuha mithlu ayatil kursi fa innahu qad thabata fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu lamma wakkalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakatil fitri fasariqa minhu asy-syaitanu lailatan ba'da lailatin wa huwa yumsikuhu fayatubu fayutliquhu fayaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asiruka al-barihata fayaqulu za'ama annahu la ya'udu fayaqulu kadhabaka wa innahu sayaudu falamma kana fil marrati tsalithati qala da'ni hatta a'maluka wa'allimuka da'ni hatta u'allimaka ma yanfa'uka idza awaita fi firashika faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiriha fa innahu lan yazala alayka minallahi hafizun wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbiha. Falamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sadaqaka wa huwa kadhubun wa akhbara annahu syaitanun. Nah. Di berapa halaman? Di buku antum yang bukan ta'liq wal bayan? Tiga setengah. Ada 20 halaman lagi? Belum. Jangan dihitung atu-atu, Paris. Lihat dari halaman sisa sampai terakhir. 20 pas. 27-an. Nah. Bisa bulan ini selesai insyaallah. 10 pertemuan lagi paling. Ya. Ini kita tiap hari sekarang. Nah, dari mana tadi? Al-Aswad Al-Ansi. Nabi palsu. Alladzi da'a nubuwata, yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kana lahu syaitan. Dia memiliki setan. Punya pembantu setan. Man yukhbiruhu bi ba'dil umur, yang akan membantu memberitahu pada dia sebagian hal. Al-ghaibah, yang goib kepada dia. Ya, dijelaskan oleh Syekh. Ya, wa kemudian dia juga akan membantunya dalam hal-hal yang gaib. Al-Aswad Al-Ansi. Ya, namanya siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ya. Sayyid barakallahu fik. Falamma qatalahu al-muslimun, tatkala dulu kaum muslimun membunuhnya. Ya. Tatkala kaum muslimun dahulu qatalahu, memeranginya. Kanu yakhafuna minasyayatin. Ya. Mereka kaum muslimun khawatir setan-setan tersebut, yukhbi an yukhbiruhu bima yaquluna bih fihi. Ya. Mereka saat kaum muslimin memeranginya, mereka khawatir setan-setan itu akan memberitahukan kepadanya apa yang mereka katakan. Jadi mau jadi konspirasi gitu ya. Hatta anathum alaihi imra'atuhu. Ya. Sampai akhirnya kaum muslimin dibantu oleh istrinya sendiri. Istri Al-Aswad Al-Ansi sendiri. Ya, lama tabayyana laha kufruhu. Setelah jelas kekufuran si Al-Aswad Al-Ansi ini, faqataluh, akhirnya kaum muslimun membunuhnya. Ya. Ini istri solehah ini. Ya. Ya, jadi di akhir hidup Nabi, Nabi memerintahkan kepada kaum mukminin yang ada di Yaman untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Ya. Datanglah Fairuz Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu. Ya. Taib. Nah, Al-Aswad Al-Ansi ini ngasih tahu, punya istri-istrinya ngasih tahu. Membantu Ibnu Fairuz untuk membunuh Aswad Al-Ansi. Ya. Dan akhirnya Aswad Ansi ini dibunuh dengan seburuk-buruknya pembunuhan. Nah. Wa kadzalika Musailimah Al-Kadzdzab, demikian pula dengan Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Dia juga kana ma'hu minasyaiton. Dia juga ada setan-setan yang melaporkan hal-hal yang gaib kepadanya. Ya. Break azan dulu. Lanjut. Mana tadi? Ah. Musailimah. Musailimah Al-Kadzab. Dia juga punya setan-setan yang melaporkan hal yang gaib padanya, menolong ya sebagian urusannya. Ya, Musailimah Al-Kadzab diperangi oleh sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam peperangan Yamamah yang masyhur. Allah mengistirahatkan kaum muslimin dari para kadzabun, ya, dajjalun ini. Ya. Dan wa amsalu haula katsirun, yang seperti mereka itu banyak, semisal Al-Haris, ya. Al-Haris Ad-Dimashqi. Nah, Al-Haris Ad-Dimashqi, ya, yang dia ini muncul di Syam pada masa Abdul Malik bin Marwan, Khalif apa raja kaum muslimin. Ya, yang dia mengklaim juga sebagai nabi. Dan dia pun juga apa namanya? Wa kanat syayatin yukhrijuna rijlaihi minal qaid. Setanlah yang melepas rantai-rantai di kedua kakinya. Ya. Itu tamna usilah. Yang juga setan juga yang menghalangi senjata untuk menembus badan dia, kebal. Yang hudafi. Ya. Kemudian watusabbihu ar-rahamatu idza naqaraha biyadi. Kalau dia pegang marmer, marmer akan bertasbih untuk dia. Ya, ini padahal setan yang bunyi, yang membunyikan tasbih. Orang-orang pun melihat sejumlah rijalan, sejumlah orang-orang pria berjalan di atas, ya, berjalan naik kuda di angkasa, di atas gunung, ya, di atas gunung apa namanya ini, Allah wa yaqulun hiyal malaikah, sampai mereka mengatakan tuh malaikat, padahal itu adalah jin, ya, itu adalah jin. Tatkala kaum muslimin menangkap si Malik, si siapa ini namanya? Al-Haris Ad-Dimashqi ini. Ya. Nah, liyaqtuluhu ta'anahu ta'in birrumh falam yanfut fi. Ketika kaum muslimin, maka sebagian kaum muslimin menikam dia dengan tombak, namun dia kebal, ya, enggak tembus. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, inna kalam tusammillah, kamu ini enggak nyebut nama Allah. Ya, fasamallaha fata'anah faqatalah. Ah, disebut nama Allah, bismillah, akhirnya diterbunuh. Begitu. Jadi kalau orang ada orang yang kebal-kebal, kebal, bismillah. Nah, kabur setannya itu. Nah, sampai mana lagi tadi? Wa hakada ahlul ahwal asyaitaniyah, demikianlah kondisi orang-orang yang dibantu setan. Setan yang mengiringi mereka, ya, di waktu apa namanya tansorifu anhum syayatinuhum idza dzukiru indahum ma yatruduha. Ya. Setan yang menggiring mereka apabila mereka disebut, ya, sewaktu idza dzukiru indahum ma yatruduha, mengiring mereka sewaktu mereka apa namanya sewaktu zikir pengusir setan dibacakan di dekat mereka. Semisal ayat kursi, ya, telah sabit, telah sahih dalam kitab as-sahih dari Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah, tatkala Nabi SAW memberikan tugas mendelegasikan Abu Hurairah, ya, dengan menjaga zakat fitr, ternyata dicuri setan suatu malam ba'da lailatin. Ya. Ya. Setiap malam, maksudnya itu. Maka Abu Hurairah yumsikuhu, menangkapnya. Lalu setan itu bertobat, dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ma fa'ala asiruka al-bariha. Ya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, dia mengaku enggak akan melakukan lagi. Zama annahu la ya'ud. Dia mengaku enggak akan kembali. Kata Nabi, dia dusta, membohongi kamu itu. Inna usayyaud, dia balik lagi. Ketika yang ketiga kalinya ditangkap sama Abu Hurairah, dia mengatakan, da'ni hatta u'allimaka mayanfa'u. Lepasin aku. aku akan ajarkan kau sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ya, idza awaita, kalau kau hendak tidur, ila firasyika, ke kasurmu, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Ya. Ya. Maka engkau akan berada di dalam penjagaan Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Ya, tatkala Abu Hurairah mengabarkan hal itu pada Nabi, kata Nabi, shadaqaka. Dia jujur padamu dalam hal ini. Wa huwa kadzub. Namun dia pendusta besar. Ya, dan Nabi sallallahu mengabarkan bahwa itu adalah setan. Ya, jin. Naam, subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadallah ila lantas taqabbal minni.